Jadi orang-orang Quraisy itu mereka bersumpah atas nama Allah. Orang-orang Quraisy bersumpah atas nama Allah. Makanya Allah mengatakan, dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di awal pertemuan sirah kita tahu itu. Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang kafir Quraisy itu, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, semuanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Dan siapa yang sudah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan? Semua, kata Allah, akan menjawab, Allah. Ada Tuhan namanya? Allah. Mereka yakin itu. Jadi Abu Lahab pun tahu ada Tuhan namanya Allah. Makanya mereka masih menggunakan nama Allah dalam bersumpah. Wallahi dan seterusnya. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan gitu. Baik, lalu kenapa Allah cap mereka sebagai orang kafir? Apa alasannya? Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW tanya, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini kalau begitu? Untuk apa nih patung-patung disembah? Sudah tahu yang ciptain patung, udara, air, batu, segala ini Allah. Lalu mereka mengatakan dalam Al-Quran dikekalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Jadi karena mereka menjadikan patung ini perantara dengan Allah, sementara perantara ini adalah benda mati, kuburan, batu gitu kan, benda mati, keris, jimat. Nah ini dijadikan perantara dengan Allah, maka Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Kan gitu. Jadi kenapa mereka menggunakan nama Allah? Ya karena mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Seperti saya kasih contoh itu hari, kalau Bapak Ibu masih ingat, banyak diantara kaum muslimin sekarang ini, di zaman kita sekarang, dalam sholat mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata-kata iyyaka ini? Kalau Anda belajar retorika bahasa Arab, iyyaka itu penekanan, hanya untuk kamu, gitu loh, iyyaka itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Selesai salam pergi kuburan sebelah masjidnya minta. Mana komitmen tadi iyyaka? Dia sholat masih ada jimat digantung di badannya. Mana komitmen iyyaka? Sementara Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hadis Bukhari, hendaklah seseorang diantara kalian meminta langsung kepada Tuhannya Allah walaupun tali sendalnya yang putus. Ya Allah gantiin tali sendal saya putus nih. Memang Allah enggak akan lemparin tadi sendal, gitu kan? Tapi Allah nanti akan jawab dalam bentuk apa? Biasa saya sampaikan dalam bentuk sinyal. Anda kalau bilang ya Allah sembuhin saya, Allah enggak akan lemparin obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya, Allah enggak akan lempar manusia dari langit, gitu kan? Ya Allah mudahin rezeki saya, Allah tidak akan lemparin duit dari langit, tapi Allah akan datangkan dalam bentuk sinyal. Sudah sering saya kasih contoh. Pada saat itu Anda mengatakan ya Allah, sujud salat tahajud sembuhin penyakit saya ya Allah. Allah ases ya proposalnya. Baik, saya sembuhin kamu. Besok Allah enggak bilang sudah saya terima, enggak. Gitu kan? Tapi besok kita bangun pagi ngobrol sama teman. Ini saya sakit asma gini-gini. Oh, saya tahu ada dokter bagus di sana. Baik, kita ke sana, konsultasinya cocok, resepnya cocok. Siapa yang sembuhin? Obat sama dokter? Demi Allah bukan. Itu cuma jawaban doa Anda. Allah yang tuntun Anda ke situ, maka sembuh. Penyebabnya itu. Begitu caranya Allah SWT menerima ya, doa kita, gitu kan, memberikan gambaran terhadap apa yang kita minta. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak, gambarannya.